الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات yang saya hormati dan saya muliakan, itu sebuah kemuliaan dan keterhormatan dari segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, saat bertemu dan berkumpul di salah satu tempat yang terbaik di muka bumi, sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla dipertemukannya kita di sebuah tempat yang terbaik di muka bumi, di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan dalam sebuah ketaatan, dalam sebuah kebajikan, dan Allah Azza wa Jalla telah berjanji akan masing-masing hamba itu memiliki nilai-nilai tersendiri, sehingga datang kita memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla untuk memperoleh atau ingin mendapatkan nilai yang besar di dalam hidup, ingin menjadi orang yang dekat dengan pemilik kita yaitu Allah Azza wa Jalla, ingin menjadi orang yang mendapatkan tuangan rahmatnya, kasih sayangnya, cintanya, dan ridhonya. Dan kita tidak akan bisa memperoleh semuanya itu kecuali melalui pintu-pintu kebajikan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Pagi hari ini menjadi sebuah bukti dalam panggilan atau salah satu panggilan Allah Azza wa Jalla, kita menemukan dan menjumpai keringanan langkah, keringanan beban, keringanan segala-galanya untuk mendatangi panggilan Allah Azza wa Jalla, bahwa ini sebagai bukti bahwa kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin memperoleh cintanya di dalam hidup ini. Kalau saja di kehidupan dunia ini kita berupaya untuk mengejar kasih sayang kedua orang tua kita, cinta teman kita, cinta atasan kita, cinta segala-galanya, maka tentu orang yang beriman akan lebih mengedepankan untuk mendapatkan cinta dari Allah Azza wa Jalla sebagai pemilik segala-galanya. Semoga pada pagi hari ini kita mendapatkan apa yang disebutkan dan digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, raf'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat dua rakaat sebelum salat subuh nilainya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana sholat fardunya? Kalau saja sholat sunnahnya nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya, bagaimana lagi sholat wajib yang kita tunaikan? Sholat fardu yang kita kerjakan tentu nilainya berlipat-lipat. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara salah satu sholat yang paling berat bagi kaum munafikin, orang-orang munafik, adalah dua. Di antaranya adalah sholat subuh ini paling berat mereka untuk mendatanginya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan bahwa mereka melaksanakan sholat yura'unan nas. Mereka ingin dilihat oleh orang, mereka ingin disaksikan oleh orang, mereka ingin mendapatkan pujian dari orang. Tetapi alhamdulillah, orang-orang yang beriman insya Allah akan terlepas dari semuanya itu, bahwa dia memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla semata-mata ingin mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah langkah keberhasilan di kehidupan dunia ini sampai menuju kehidupan akhir. Saya yakin dan kita semuanya telah membuktikan bahwa siapapun yang mencoba ingin mewujudkan keberhasilan di kehidupan dunianya, ada satu hal yang dia harus penuh. Ada satu perkara yang dia harus miliki. Pertama, untuk menuju keberhasilan, tidak boleh dia menggunakan ilmu coba-coba. Tetapi dia harus menggunakan ilmu yang pasti. Maksudnya bahwa siapapun yang ingin berhasil di kehidupan dunia ini, dia dituntut untuk memiliki yang namanya ilmu. Kalau seseorang ingin berhasil dalam urusan perekonomian, maka dia harus menuntut ilmu tentang perekonomian itu sendiri. Ketika dia ingin berhasil dalam urusan cocok tanam dan pertanian, maka dia harus berupaya untuk kemudian mencari ilmu tentang pertanian itu. Bila dia ingin lulus dan lolos atau berhasil dalam peternakan, maka dia harus mencari dan mengkaji ilmu terkait dengan ilmu peternakan. Demikian juga terkait dengan persoalan bangunan. Di saat kita ingin membangun rumah, atau mungkin barakallahu fikum ingin membangun toko, pasti yang kita cari adalah orang yang berilmu tentang bangunan. Orang yang tahu memasang bata, kemudian kap rumah dan yang semisalnya. Mesti yang kita cari adalah orang yang memiliki ilmu. Kalau saja dalam keurusan dunia seperti ini, kita dituntut dan disyaratkan untuk berhasil padanya, harus memiliki ilmu tentangnya. Demikian juga terkait dengan keberhasilan yang kita ingin peroleh di kehidupan alam barzah dan juga di kehidupan alam akhirat, semuanya harus kita mengilmuminya, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menjelaskan, di saat seseorang sudah berada di liang lahatnya, kemudian ditinggal oleh para pengantarnya, maka dua malaikat datang, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, mendudukkan dia untuk menyodorkan sebuah pertanyaan. Apa yang ditanyakan? Terkait dengan persoalan ilmu. Persoalan ilmu untuk kemudian dia bisa berbahagia di alam barzakhnya sebagai pintu untuk membuka alam akhirat. Kalau sekiranya dia lulus dan lolos dalam pertanyaan ilmu itu, insya Allah dia akan orang yang paling berbahagia di alam kuburnya dan orang yang akan menjadi paling berbahagia di saat bertemu dan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Ini sebagai sebuah isyarat bahwa kita tidak boleh dalam urusan kehidupan akhirat untuk coba-coba ikut-ikutan, tetapi harus kita mengilmui tentang kehidupan akhirat, bahagia padanya, atau mengilmui tentang kesengsaraan yang akan diperoleh di kehidupan akhirat. Sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwa kaitannya dengan kehidupan dunia, ternyata sudah dipersiapkan ilmunya. Ada sarjana ekonomi, ada sarjana agama, ada sarjana pendidikan, dan ada sarjana teknik, dan semua bidang itu ternyata ada bagian ilmunya, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Kalau saja dalam urusan dunia kita siap mengorbankan segala apa yang kita miliki untuk kemudian mencarinya, ada yang sampai jual sawah, ada yang jual kendaraannya, ada yang siap membiayai anak lakinya, putrinya untuk bisa bergelar sarjana ekonomi, sarjana teknik, karena orang tuanya tahu bahwa dia tidak akan bisa mengelola hidupnya sendiri tanpa kemudian atas dasar ilmu. Kalau engkau ingin berhasil, wahai anakku, engkau harus berilmu. Kalau engkau ingin berkembang dalam urusan pertanian engkau harus berilmu. Peternakan engkau harus berilmu. Orang tua itu tahu semua. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, demikianlah kehidupan dunia ini. Siapapun yang ingin berhasil padanya diikat oleh Allah Azza wa Jalla kaitannya dengan ilmu. Maka oleh karena itu, kita juga tidak akan berhenti sampai mengerti bahwa dunia berhasil dengan ilmu. Kita harus bisa menjawab, karena dunia ini kita akan tinggalkan, karena dunia ini akan berakhir pada ketentuan Allah Azza wa Jalla, masuk ke liang lahat dan sampai berakhir di kehidupan akhirat. Demikian juga kehidupan alam barzakh, ternyata dikaitkan harus kita berilmu ingin bahagia padanya, ingin senang dan berhasil padanya. Demikian juga kaitannya dengan kehidupan akhirat. Segenap saudaraku kaum muslimin, salah satu contoh saja, barakallahu fikum, kalau seseorang atau orang yang membuat motor itu dengan ilmu yang sangat teliti ilmunya, sehingga menjadi motor yang gagah, motor yang cantik, motor yang indah, bagus, ditunggangi, dan seterusnya. Ada orang yang datang ingin memodifnya. Ban motor besar diganti ban motor kecil. Tentu penampilannya adalah lain, berbeda. Karena pertama ini disusun dengan dasar ilmu. Bagaimana kalau menikung, bagaimana ini, bagaimana itu, sudah tersusun dengan rapi. Datang orang yang mencoba ngotak hati ini itu, mesti akan kita tanggapi salah, tidak pas melakukan demikian. Segenap saudaraku kaum muslimin, ini dalam urusan dunia kita, ternyata ilmu itu menjadi dasar untuk sebuah keberhasilan. Saya yakin di depan saya bapak-bapak kami yang sudah tingkatan sarjana berbagai macam barakallahu fikum itu, rahimani wa rahimakumullah, kita tahu dari awal, dari semenjak kita anak kecil, bagaimana kedua orang tua kita mendidik kita untuk kemudian hidup dengan ilmu, sampai kita dimarahi di saat kita tidak mau belajar ilmu. Sekarang kita harus membawa semua prinsip-prinsip ini terkait untuk kehidupan akhirat kita. Jangan berhenti di kehidupan dunia, bahwa prinsip ilmu dulu sebelum berbuat, tetapi harus membawanya di kehidupan akhirat, bahwa berilmu sebelum kita berbuat dan bekerja. Inilah salah satu prinsip yang diajarkan oleh agama kita, yang kemudian Allah Azza wa Jalla menegaskan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Allah Azza wa Jalla pertama kali mengatakan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'lam, berilmulah engkau. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada utusannya yang terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pilihan yang terbaik, Nabi kita alaihi salatu wassalam. Allah memerintahkan beliau untuk berilmu pertama kali. Kemudian setelah itu beliau diperintahkan untuk beramal dan berbuat. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam sahih beliau, beliau menyebutkan sebuah bab melalui ayat ini, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Kata beliau, bab berilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam sahih beliau, sahih Imam Al-Bukhari, beliau dengan ayat ini menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan kepada umat Islam agar dia berilmu sebelum berkata dan sebelum beramal. Prinsip ternyata orang tua kita dulu telah memegang prinsip ini. Kita disuruh berilmu, kita dimarahi tidak mau belajar, bahkan bagaimana caranya sampai dipukul karena kita tidak mau belajar. Ternyata Islam yang meletakkan bahwa untuk seseorang itu bahagia, untuk seseorang itu selamat, untuk seseorang itu baik, dia harus melalui ilmu barakallahu fiik. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ayat ini yang mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, berilmulah engkau tentang kalimat la ilaha illallah, perintah kepada Nabi alaihi salatu wassalam, jangan sekali-kali berucap, jangan sekali-kali berbuat kecuali harus ada bimbingannya dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam diperintahkan Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang apa yang diperbuat dan diucapkan oleh nabinya dengan mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak pernah Nabi alaihi salatu wassalam berbicara yang keluar dari hawa nafsunya, tetapi apa yang dibicarakan beliau merupakan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Apa maknanya? Bahwa semua ucapan beliau, semua bimbingan beliau, semua perilaku dan teladan dari beliau, semuanya adalah terikat dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, prinsip ini kita harus pegang, bahwa kita harus berilmu dulu kalau ingin berhasil di kehidupan dunia sampai menuju akhirat. Prinsip kedua orang tua kita, prinsip pak guru kita, prinsip ustaz-ustaz kita, berilmu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, kalau seseorang sudah melaksanakan ini, dia berilmu sebelum dia berkata dan berbuat, berarti orang inilah yang dikatakan orang yang berilmu. Kalau sudah sampai levelnya orang yang berilmu, ma'asyiral muslimin, akan menjadi rujukan, menjadi orang yang bisa membuka kebaikan di dalam hidupnya. Seorang al-imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan, setiap kebahagiaan, inna sa'adah, kebahagiaan, kebaikan, kesolehan, sampai kesempurnaan, itu tidak bisa diperoleh dan didapatkan kecuali melalui pintu ilmu. Seseorang tidak akan bisa mendidik dirinya berpendidikan tanpa dia memiliki ilmu. Seseorang tidak akan bisa menjadikan dirinya soleh tanpa dasar ilmu. Seseorang tidak akan bisa menjadikan dirinya sempurna sebagai manusia tanpa dia memiliki ilmu. Semuanya itu diikat oleh Allah Azza wa Jalla dengan ilmu ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kalau seseorang sudah menanamkan pada dirinya bahwa agama ini adalah ilmu, sehingga harus dikaji, dicari ilmunya, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, pada seseorang, siapa saja yang Allah inginkan kebaikan pada diri seseorang hamba, kebaikan dunia dan akhiratnya, kebaikan yang kecil sampai kepada yang paling besar, apa kata Rasul alaihi salatu wassalam, Allah berikan kesempatan baginya untuk mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, tapi satu yang sangat-sangat menyedihkan di dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam, barakallahu fikum, apa itu? Munculnya orang-orang tua yang tidak lagi ada kepedulian terhadap ilmu agama dirinya sebagai kedua orang tua, dan kepedulian terhadap ilmu agama istri dan anak-anak. Ini yang sangat menyedihkan. Padahal kita ingin menjadi orang yang paling berbahagia dengan istri dan anak kita. Tadi sudah kita sebutkan, kita tidak akan bisa memperolehnya kecuali melalui ilmu agama ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kita ingin belajar sekarang terhadap kehidupan Nabi kita alaihi salatu wassalam dan generasi para sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajma'in, untuk mungkin menambah pada diri kita ini rasa malu sebagai seorang yang Allah telah berikan agama Islam untuk kita anut. Bagaimana itu? Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya mampu menguasai jazirah Arab, menundukkan Persia dan Romawi, itu semuanya dengan ilmu ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Bagaimana mereka mampu menundukkan semuanya itu dengan ilmu? Barakallahu fikum, Allahu azza wa jalla yang menurunkan kepada mereka al-Islam, lalu mereka pegang Islam itu, mereka ilmui dan mereka dalami Islam. Ternyata Islam mengajarkan kesempurnaan hidup, dan di dalam Islam itu semuanya telah terbimbing dan ada. Maka di saat kemudian ada orang fobi tentang agamanya, terhadap agamanya, benci terhadap agamanya, tidak mau peduli terhadap agamanya, inilah yang menjadi bulan-bulanan orang-orang kafir dan perang urat syaraf yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang menjadi mainan-mainan mereka ma'asyiral muslim. Sehingga kita menjumpai dan menemukan ada orang yang siap untuk dibayar oleh orang kafir, lalu dia siap menebar pemikiran, kemauan orang-orang kafir di tengah-tengah orang Islam. Ya Allah, ini musibah besar. Kenapa segenap saudaraku kaum muslimin, karena kita punya kemuliaan yaitu al-Islam, tetapi kita tidak mengkaji dan mendalami serta mempelajari apa yang terdapat di dalamnya. Maka sekali lagi, yang benar-benar menyayat hati kita di saat ada orang-orang Islam, saudara kita atau saudari kita, tidak kemudian memberikan perhatian yang dalam terhadap ilmu agama. Maka oleh karena itu, kita tahu di saat kemudian Rasul alaihi salatu wassalam sekaligus sebagai penutup, orang yang telah membunuh 99 nyawa adalah dosa besar, termasuk perbuatan maksiat yang sangat besar, membunuh 99 nyawa. Tetapi dengarkan, di saat orang yang berlumuran dengan dosa ini ingin kembali kepada Allah Azza wa Jalla, ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang dicarinya? Siapa orang yang akan bisa menjawab apa yang dia sedang rasakan di dalam hidup, yaitu kelam hitamnya akibat dosa membunuh 99 nyawa? Dia tahu orang yang berdosa ini, bahwa orang yang terbaik di dalam hidup, orang yang akan bisa membimbing, orang yang akan bisa mengeluarkan dari kubangan dosa dan kemaksiatan adalah orang yang berilmu. Maka orang ini mencari siapa yang paling berilmu di muka bumi ini. Berangkatlah sampai kemudian disodorkan ke seorang pendeta. Kita tahu pendeta itu adalah ahli agamanya orang Nasrani. Dibawalah, lalu disodorkan kepada sang pendeta itu sebuah pertanyaan. Innahu qatala 99 nafsa. Orang ini telah membunuh 99 nyawa. Fahal lahu min taubat? Adakah pintu taubat buatnya? Dengarkan jawaban orang yang tidak berilmu dan bodoh, maaf-maaf. Orang yang tidak berilmu tentang agama Allah Azza wa Jalla, ya, lebih dahulu menyandang pamor, kedudukan, tapi dia tidak memiliki ilmu sesungguhnya. Diangkat, dia mengatakan, malahu min taubah. Dia tidak punya kesempatan dan pintu untuk bertaubat. Subhanallah. Bukankah fatwa ini menyelisihi agama? Allah Azza wa Jalla telah membukakan pintu taubat bagi siapapun yang berbuat salah dan dosa, dan sebesar apapun dosa dan kemaksiatan yang dikerjakan, dibukakan pintu taubat lebar-lebar oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, sebelum matahari terbit dari mana? Dari sebelah barat, pintu taubat masih dibuka lebar. Kedua, sebelum nyawa berada di tenggorokan, pintu taubat itu dibuka lebar oleh Allah Azza wa Jalla. Orang ini, pendeta ini, dengan kebodohannya memberikan jawaban yang menyebabkan orang putus asa. Dia mengatakan, tidak ada pintu taubat buat putus asa lagi. Sampai kemudian menggenapkan nyawa menjadi 100. Pendeta dihabisi, dibunuh sampai genap 100 nyawa yang melayang di tangannya segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati. Satu pelajaran yang sangat berharga. Ternyata kebodohan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Sekali lagi, ketidaktahuan kita tentang ilmu agama membahayakan diri kita sendiri dan juga berakibat fatal terhadap orang lain. Apabila salah berucap, salah membimbing, salah berbuat, orang lain menjadi putus asa sampai terjatuh di dalam dosa kembali. Namun, kejujuran orang ingin kembali dan bertaubat ini. Kembali dia mencari siapa yang paling berilmu di muka bumi. Ditunjukkanlah kepada seorang rajulun alim, orang yang memang benar-benar berilmu tentang agama. Datanglah dia, kemudian disodorkan pertanyaan. Dia telah membunuh 100 nyawa. Apakah ada pintunya bertaubat? Orang ini menjawab, apa atau siapa yang menghalangi dia dari taubat? Tidak akan ada. Berarti ada jawaban bagi hidupnya. Setelah itu orang yang berilmu ini tidak cukup sampai di sini memberikan bimbingan. Dia mengatakan, pergilah engkau ke negeri itu. Di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Bergabunglah engkau beribadah kepada Allah bersama mereka. Jangan, kedua, ketiga bimbingannya, jangan engkau kembali ke negerimu, karena negerimu adalah negeri yang jelek dan rusak. Ma'asyiral muslim, karena dia ingin bertaubat, dia melangkah menuju negeri yang dituju. Sampai kemudian di perjalanan, ajal pun datang menjemput. Rasulullah alaihissalatu wassalam bercerita, yatakhas, dua malaikat kemudian berdebat. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat ingin mengambil dia. Malaikat azab juga ingin mengambil si mayat ini. Dengan alasan dia belum pernah melakukan kebaikan. Allah menurunkan hakim di antara kedua malaikat ini. Disinilah kita ingin tahu bahwa mandinya bimbingan orang yang berilmu, mengerti tentang agamanya, menyelamatkan dirinya, menyelamatkan orang lain, sampai kemudian membimbing untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi dia mati di perjalanan, Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat untuk menjadi hakim antara dua malaikat rahmat dan malaikat azab. Sang hakim dengan utusan Allah memerintahkan, ukur ke negeri mana dia lebih dekat. Kalau dia lebih dekat dari negeri yang ditinggal, berarti negeri jelek, dia adalah pemilik malaikatul azab, malaikat azab. Kalau dia lebih dekat dari negeri yang akan dituju, adalah negeri yang baik, maka dia adalah pemilik malaikat rahmat. Allahu Azza wa Jalla kemudian memerintahkan kepada negeri kebaikan yang dituju untuk mendekat dengan posisi mayat. Bumi itu pun mendekat. Itulah rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka segenap saudaraku pemuslimi, dari pelajaran yang sangat berharga ini, ternyata memang ilmu agama akan menyelamatkan seseorang dan menyelamatkan orang lain. Maka mari kita bersama-sama, siapapun yang ingin menjadi mendapatkan keselamatan atau menjadi orang yang selamat dan mampu memberikan keselamatan buat orang lain, bimbing mereka di atas bimbingan ilmu agama. Maka semoga pada pagi hari ini, tentu sebagai sebuah ilmu saku buat segenap saudaraku pemuslimin, prinsip agama yang kita pegang erat-erat, bahwa kita harus berilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Prinsip ini sudah kita diajarkan oleh kedua orang tua kita. Orang tua kita tahu bahwa Anda pintar karena belajar, Anda tahu karena belajar semuanya. Maka ini pula sekarang di dalam agama kita. Kita tidak boleh berucap tentang agama tanpa kita memiliki ilmunya. Kita tidak boleh berbuat perbuatan dalam agama tanpa kita memiliki ilmunya. Inilah orang-orang pintar. Inilah orang-orang cerdas yang disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Orang yang cerdas itu, orang yang pintar itu, bukan orang yang mengerti semuanya. Kebenaran dia ketahui, kebatilan dia ketahui, tapi orang yang pintar itu adalah di saat dia berilmu tentang yang baik, dia amalkan. Di saat dia berilmu tentang yang jelek, dia tinggalkan. Maka inilah orang yang dikatakan cerdas dalam pandangan akal. Semoga saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dimasukkan dalam ucapan Imam Sufyan al-Thawri, orang-orang yang cerdas di dalam hidup, walaupun pendidikannya mungkin tamat SD atau SMP atau SMA, tetapi kecerdasan itu di saat dia mengerti kebaikan, dia amalkan, dan di saat dia mengerti kejelekan, dia berupaya untuk meninggalkannya. Inilah orang-orang yang cerdas dalam pandangan agama. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan saya dan segenap saudaraku kaum muslimin ke dalam barisan orang-orang yang pintar tentang agamanya. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin yang berbahagia. Dan tentunya setelah ucapan syukur kepada Allah Azza wa Jalla, saya tidak melupakan ucapan terima kasih kepada semua pengurus masjid yang telah memberikan kesempatan untuk duduk bertatap muka berkumpul di tempat yang terbaik di kota Bima ini, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa Taala. Semoga Allah membalas para pengurus dengan kebaikan lebih besar dari apa yang mereka berikan. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam.